Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan terakhir sampai pada pembahasan firman Allah Ta'ala, kulu wa syrabu hani'an, makan dan minumlah dengan penuh kebahagiaan. Kemudian kata al-mufassir rahimahullah ta'ala pada firman Allah ta'ala, muttaki'ina ala sururin masfufa, mereka bersandarkan di atas dipan-dipan yang masfufa, yang berjejer di atas dipan-dipan yang berjejer. Tafsiruhu al-ittika, tafsirnya al-ittika pada kata muttaki'in, mereka bersandar. Ini adalah kalimat yang bermakna khusus, yaitu huwal julusu ala wajhi tamakkun, yakni ahlul jannah mereka duduk dengan bentuk tamakkun. Tamakkun itu bisa dimaknakan mapan, ya, anteng, warraha dalam keadaan santai, wal istiqrar mantap dengan tempat duduknya tersebut. Ini makna al-ittika. Kemudian sur di sini hiya al-ara'ik al-muzayyanatu bi anwa'iz zinah min al-libasil fakhir wal furush az-zahiyah. Sur di sini dipan yang dimaksud adalah dipan-dipan ataukah tempat duduk yang muzayyanah, yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan, ornamen-ornamennya, libas berupa hiasan-hiasan, kain yang menghiasinya, kain yang istimewa, wal furush, demikian pula kasur yang zahia, yang indah. Jadi bukan hanya sebatas tempat duduk polos, ada penyangganya, ada tempat untuk duduk bagian bawah dia, tidak, namun dihiasi dengan ornamen-ornamen yang begitu mewah, intan, berliannya, emasnya, semua menghiasi tempat istirahat yang digunakan oleh penduduk surga. Tentunya ini adalah kemewahan yang luar biasa, kemewahan yang luar biasa. Nah, sebagaimana biasanya pemilik rumah dia memiliki tempat duduk yang dia khususkan, tempat duduk yang istimewa, tempat duduk yang lebih spesial. Wa wasahu Allahu as-surura bi annaha masfufa, bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala mensifati dipan-dipan yang mereka gunakan bi annaha masfufa, bahwa dipan-dipan itu berjejer satu dengan yang lainnya. Bisa difahami apa? Dipan yang mereka gunakan bukan hanya satu saja. Ketika mereka butuh duduk pada satu tempat, mereka bisa. Ketika mereka berjalan, bergeser, ingin duduk kembali, mereka masih bisa menggunakannya. Wahakada. Liyadulla dhalika ala kathratiha, menunjukkan dengan kata sururin masfufah, kata masfufah di situ, bahwa dipan-dipan yang mereka gunakan ini jumlahnya banyak, bukan hanya satu. Wa husni tanzimiha, demikian pula menunjukkan bagaimana bagusnya tata letak dipan-dipan yang mereka gunakan, bukan dipan yang diletakkan dengan acak, tapi tersusun dengan begitu rapi, berjejer dengan begitu presisi. Wajtima'i ahliha wa sururiha, demikian pula berkumpulnya penduduk surga satu dengan yang lainnya, wa sururihim, dan kebahagiaan yang terpancar pada wajah-wajah mereka. Ini diantara gambaran bagaimana kondisi kehidupan ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala membalas jerih payah mereka ketika di dunia dengan balasan yang begitu indah. Bihusni mu'asyaratihim, dengan bagusnya interaksi sesama mereka. Tidak ada yang namanya hasad, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan, tidak ada yang namanya saling membenci, tidak ada yang namanya ucapan-ucapan yang kotor, tidak ada yang namanya ucapan-ucapan yang nyelekit, ya, yang membuat hati sakit. Walaupun dalam ucapannya lembut, namun ternyata nyelekit. Tidak ada. Semuanya ilqa usur yulqisurur. Ya, masing-masing di antara mereka memberikan, menyampaikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya, saling memberikan kebahagiaan. Demikian pula wa lutfi kalami ba'dihim li ba'din, lembutnya ucapan sebagian dengan sebagian yang lainnya dengan susunan kalimat yang indah. Demikian pula penyampaian yang lembut sehingga sangat nyaman ketika didengarkan di telinga, demikian pula nyaman ketika sampai pada kalbu-kalbu mereka. Kemudian falamma jitama'a lahum min na'imil qalbi war ruhi wal badan ma la yakhtur bil bal wa la yaduru fil khayal min al ma'akil wal masharib al ladhiza wal majalis al hasanati al aniqah. Maka setelah terkumpul bagi mereka dari sekian kenikmatan al-qalb, kenikmatan yang kalbu mereka itu merasa nyaman tentram, demikian pula ruh mereka merasa nyaman dan tentram, demikian pula badan mereka senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada mereka. Nah, sampai sini kurang apa? Sesuatu yang istimewa sekali. Kalbu sudah tentram, ruh juga sudah nyaman, badan juga sudah tercukupi semuanya, bahkan lebih turah-turah. Ma la yakhtur bil bal, yang tidak pernah terbayang oleh pikiran manusia ternyata ada kenikmatan yang sebesar itu, yang tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia lihat, tidak pernah terbetik pada kalbu dia ketika di dunia, ternyata ada yang lebih nikmat lagi, yaitu ketika di jannah. Wa la yaduru fil khayal, dan juga tidak pernah terlintas pada benak dia, minal ma'akil, makanan-makanan yang tersaji, makanan dengan jenis yang lengkap, wal masyaribil ladzidah, demikian pula minuman-minuman yang bermacam, beraneka ragam, yang lezat, yang segar, wal majalisil hasanatil aniqah, al-aniqah, demikian pula tempat duduk yang tersedia di mana-mana, tidak kesulitan. Demikian pula teman berbincang, saling berbincang satu dengan yang lainnya. Dulu ketika di dunia, bagaimana perjuangan satu dengan yang lainnya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menyabarkan dirinya dan menyabarkan, saling menyabarkan satu dengan yang lainnya. Semua dibincangkan, perbincangan yang hasanah. Kemudian kata beliau, ketika ini semua telah terwujud, telah mereka dapatkan, falam yabqa illa tamattu'u bin nisa' allati la yatimmu sururu badani bidunihinna. Nah, maka tidak tersisa kecuali at-tamattu', kecuali bersenang-senang dengan wanita, allati la yatimmu sururu bidunihinna, yang mana kebahagiaan itu tidak akan sempurna kecuali yakni tanpa keberadaan mereka, ya, istri-istri mereka, dari bidadari-bidadari dengan akhlak yang sempurna, dengan fisik yang sempurna, dengan tampilan yang begitu cantik, dengan tampilan yang begitu elok. Fadzakarallahu, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan anna lahum minal azwaji, bahwa mereka akan dipasangkan dengan istri-istri akmalun nisa, wanita dari wanita yang paling sempurna. awsafan, sifat-sifatnya, zahiriyahnya, secara zahirnya bagaimana, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya menjadikan ahlul jannah ya senang untuk memandangnya dan tidak pernah ada kata bosan untuk melihatnya. Sifat-sifat mereka senantiasa langgeng, senantiasa ajeg, tidak ada perubahan yang namanya keriput, yang namanya penuaan dan yang semisalnya. Senantiasa bikran, senantiasa mereka dalam kegadisannya. Demikian pula sempurna dari sisi akhlaknya. Sebaliknya ketika di dunia, betapa banyak dari wanita-wanita yang mungkin bisa dikatakan nilainya 8 ataukah 9, namun ternyata akhlaknya bejat, ternyata akhlaknya hancur. Nah, wa khuluqan wa akhlaqan, bentuk mereka sempurna dari sisi warnanya, dari sisi postur tubuhnya dan segala-galanya. Wa akhlaqan, demikian pula akhlak yang mereka miliki, perangai yang mereka miliki, perangai-perangai yang indah, yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya, yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, tidak pernah sekalipun mereka menjadikan ataukah membuat kecewa terhadap suaminya, ahlu al-jannah. Wa lihada qal, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasangkan mereka bihurin 'ain, dengan bidadari-bidadari, ya, dengan bidadari-bidadari, wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di jannahnya. Dan al-hur, hurun 'ain, kalau kita kembali kepada al-lughah, al-hur adalah jama' dari haura. Nah, wal 'ain jama' dari kata 'aina, nanti bisa dicek lagi harakatnya. Nah, dan secara asal makna al-hur, al-hur, hurun 'ain, al-hur huwa al-bayad, yani wanita yang memiliki kunyit yang berwarna putih ideal. Nah, putih, bukan putih yang diobat ya, pucat seperti apa orang meninggal, namun putih yang ideal. Wa ammal aina, adabun mana al aina bihurin ain, fahiya allati kanat jamil jamilatal aini fi sawadiha wa bayadiha, fahunna hisanul wujuh wa hisanul a'yun. Adabun ain adalah wanita yang memiliki mata yang ideal antara perpaduan hitamnya, bagian hitamnya dan bagian putihnya. Demikian pula bagaimana bentuk bola mata mereka yang indah. Nah, proporsional, ideal, sangat nyaman ketika ditatap dan tidak ada kata bosan untuk menatap wajah mereka. Tidak ada kata bosan untuk melihat warna kulit mereka. Tidak ada kata bosan untuk melihat yang menatap mata mereka. Maka mereka mendapatkan, terdapat pada mereka kesempurnaan dari sisi wajah-wajah mereka yang sempurna, demikian pula mata mereka yang sempurna. Qala rahimahullah, wa hunna an-nisa allawati qad jama'na min jamali surah al-zahirah wa baha'iha. Maka mereka adalah istri-istri, wanita-wanita yang telah mengumpulkan dari berbagai macam keindahan as-surah al-zahirah, tampilan luar mereka begitu indah, wa baha'iha, begitu cantik. Ya, kalau dinilai ya, yani begitu istimewa, sulit untuk kita menilainya. Nah, tidak pernah terbayang ternyata ada sosok wanita seperti itu. La yakhtur bil bal wa la yaduru fil khayal, tidak pernah terbetik oleh tidak pernah terbetik oleh hati kita, tidak pernah terlihat ya, tidak pernah melihat adanya sosok wanita seperti itu. Wa baha'iha, demikian pula setelah mereka mendapatkan memiliki kecantikan yang luar biasa, wa min al akhlaqil fadilah, ditambah mereka memiliki akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia, yang senantiasa membahagiakan dan memuaskan suami-suami mereka. Ma yujibu ayyuhayyirna bihusnihinna an-nadhirina, yang mengharuskan untuk menjadikan orang-orang yang memandang itu mereka bingung. Ya, mereka bingung dengan keindahan mereka ini. Kok bisa ada wanita seperti itu, sesempurna itu? Wa yaslubna uqulal alimina, dan akan mencabut akal-akal orang-orang yang memandang suami-suami mereka. Begitu indahnya, begitu sempurnanya. Maha besar penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha indah, maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha indah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takadu al-af'idatu an tatisha syauqan ilaihi syauqan ilaihinna, dan hampir-hampir hati-hati manusia itu, penduduk surga itu, an tatisha, kalbu mereka terbang, syauqan ilaihinna, senantiasa rindu. Nah, tidak pernah ada kata bosan, apalagi benci, apalagi menghindar, apalagi ingin cerai. Tidak ada kata-kata seperti itu. Puas, senantiasa puas, setiap detiknya senantiasa merindukan, ingin ketemu bidadari-bidadari tersebut. Wa raghbatan fi wisalihinna, dan senantiasa berharap mereka bersanding terus di sisinya, tidak ingin lepas dari kedekatan bersama mereka. Wal ain hisanul a'yun, dan makna wahurun ain yani hisanul a'yun, mata-mata mereka yang bagus, manihatuha, dan mata-mata mereka yang cantik, yang elok, allati safa bayaduha wa sawaduha, yang mana mata-mata mereka itu begitu bersih bagian bola matanya, bagian yang putihnya, tidak ada warna-warna yang aneh, tidak ada warna merah yang terlihat lelah, dan segar, sawad, demikian pula bagian hitam dari bola matanya begitu indah, yang senantiasa memancarkan kebahagiaan, yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada nam suaminya ahlul jannah yang senantiasa memandang mereka. Nam, wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah untuk selanjutnya kita masuk pada ayat 21 sampai ayat ke-28. Semoga apa yang kita dengarkan bisa sedikit banyaknya memberikan hasuan kepada kita semua untuk mengejar pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hakikat kehidupan seorang hamba dan itu adalah hakikat kebahagiaan seorang hamba. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.